Indah ayu tak tunggu-tunggu Noralia mong sliramu Rino wangi dadi impenku wani sumpah opon jalukmu Dah ayu aja guyang guyu Kaya wong gemblong kapan diko paring pitulung iwak cucuk mlebu neng karung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung bingung Alias sekadung angin tak kesawah